karo awan. Awan. Alenta nih. Ini alenta karo awan. Bareng ngono utang duit ning wong sing sepatuan klambireng kuwi mau. Eneke 2 juta. Utang eneke 2 juta. Pas kerja bojone kerja ning pabrik, ning pabrik ning ning iki ning masjid bali ru. Lho nyapa Mas? Nganu bojone sampean ta nek nek milih duwe iki sakmene. Tak golek ora enek tukaran. Mbek Alenta terus balik. Mae Alenta. Mbek Mae Alenta terus tukaran terus balik saiki. Kesaiki gak balik rene. Kuwi terus bahane tukaran mbek mboke kono. Lha duwe enek ora? Gak enek, entek. Terus tukaran karo mbok Mae Alenta sing wedok kono. Terus akhirnya Mbak Hani ditagih duit mantu wawan kae 2 juta. Mbak Hani loro atine didol karangane ndek mburi kae sing pring-pring kae mburi tani kae pring-pring didol ngene Pak Latif payu sat 15 juta mung andra. 15 juta trimoan. Sing mburi tani kae terus disewaur. Terus tukaran, terus saiki wis putus gak tukaran, saiki ning Bali. Sapa? Pak Alenta. Pak Alenta. Ceritane begitu. Mak Alenta ning ning omahe mbok iku ono. Nah, makane Indra nek golek bojo arek sing gak koyo ngono-ngono kuwi. Anyar. Wong ateh wong pegatan. Heh? Wong ateh wong pegatan. Sopo nek pegatan? Terus nih Anis konjoni yang sun kuwi sing dodolan wedang kopi iki kuwi bojone moro-moroi lunga golek duit mergo ditagih karo adike sing lunga di Malaysia duit dintek nih gaya tuku omah karo gaya tuku karangan kuwi ning pojokan ngono kuwi sing saiki ana omahe Anis Pupat karo Pupat ngene yukal merwono terus kini wajo anjing madep merono ditagi duwi terus akhirnya golek duwi terus tukaran bar tukaran langsung golek surat duwi wedoke ngendel duwi tiga surat lanangnya teng dipegat saiki dadi Eko ya saiki Eko balik nih gue nimbok Eko no. Eko bujo nilis ini sih wong di anaknya Lasirah. Lasirah yang sapa? Lasirah yang orangnya yang dibuju di blok ditugel mergo kecelakaan kae. Saat kita tukaran pindah rumah yang gini Yumut tuku karangan yang gini Yumut ngarepe masa mau antun ikit kan? Rumah anyar itu itu masa mantun kira ditulisi tidak menerima tamu keluarga ni mbok iso apa semene. Mosok ditulisi yo. Aku mau jolone apa kok ditulisi. Kayak ngono kok dilakoni. Plange kuwi ya ngono. Ya. Riyo-riyo ditulisi neh diteng-teng, ditulisi tidak menerima tamu keluarga ni dek iki. Kuwi tukaran jengga nek tunggal. Lah apa tukaran? Tukaran kon ngalih kok kono. Sing kuwi kon ngalih. Boe tukaran Mbak Lasirah. Akhirnya itu tukaran Mbak Lasirah. Berasal anaknya? Iya, Lasirah kan minggat kan, kan ngalih. Gak dikai warisan. Merkupi jalan di rumah kan lu jiri ini. Bagi padang lu gak enak. Iwa tau lah gak enak rumah di jebol di sana. Rumah kapling gitu? Itu? Rumah apa? Rumah Lasirah ya rumah tenang. Rumah yang di? Sete. Ini Benny? Sete. Ini Benny, Lasirah di sisi kiri tu, anjing berubah grup itu, sekolahan P grup tu. Sekolahan P grup. Saiki omai pilih ni sekolahan P grup kuno. Sekolahan P grup terus neng dini, prima. Mbak prima. Ngarpe ngono ni Indra. Ngarpe, apa ngarpe? Ngarpe P grup kuno. Sekolahan warung gitu. Iya, warung tambal ban. Ya kuwi dijebol iki kayak ini sekolahan pegrup saiki. Kuwi sing manggon ning kono kok ngono ngalih. Karo karo mboke sing mboke dijebol, mboke kuwi mamur tuane dijebol. Mbok nyingkir terus ning kono ditulung Yumut, sarangane jumbo. Terus play group iki bubar. Nang ndine? Oh. Ora nang play group iku wae. Nang ndine kono nek di warung. Terus sing mantu sapa? Lasirae. Mantu sing ndi? Sing jerene gak oleh menerima tamu. Jenenge Vita ya, lho dari mantan deh. Adik Las, adik ini sih jenenge Vita. Ngono iki. Turun-turun kuwi koyo kuwi. Kuwi blok kono gak ero. Terus kuwi dimantu deh. Tidak menerima. Padahal omahe ngarepe ngono. Iya. Iya ya. Iya ya kuwi ndang tuku sing ngonoan. Nek payah mantuke aku gak ero sing buku babai ibu. Nek sing yo-yo kae ditulis di anu banner opo? Tulisan anu yo koyo banner ngono. Dikae watok ngene tulisane. Pat. Hai kan kok dijebol ngene aku kan yo-yo ngono kuwi ditulis ngono kuwi. Nek koyo karnaval ya. Kayak tanda gak menerima tamu keluargane dek iku sapa to jeneng keluargane kok lali ya. Bab lemahe penting di Pak ya. Wong kok do enteng-entengan. Wong enteng-entengan. Masane gak enteng. Enteng-enteng. Ayo sak durunge enteng-enteng. Saiki tak sertifikat ya mungkin. Sok menak aku jebuk usir. Yo mbo. Bisa aku diusir. Bu Am, Bu Am nyapa neh? Kan Pur. Iya. Mama ade ngarepe mbok kan mbok iki. Pur ya aku gak pur sapa. Bu Am sing baru. Ning Surabaya. Pindah rumi. Pindah ning Bu Am. Pur. Koirul di tengah-tengah kita ini gudang tadi. Ya. Terus Tommy tidak ingin pergi kipring-pring gitu. Ya. Terus saiki Bu Ambuwi suwayangin dengan anak-anaknya Tommy. Terus anak-anak Tommy itu tidak tahu gelombang pesi, mboknya kopro heram. Yang bujani Tommy itu kopro meruwa, karena Bu Ambang utang ngadu-adu. Terus puru itu mungkin nek anaknya Tommy ngoyoh-ngoyoh kan ya puwak dan terwitis dari cilisim sakmini rembar rupi ngeruwitis ngepuwak ke sewenenin terus saat ini tau karan karu Bu Am peti tau karan Mbak Bu Am sing di kantor tapi Bu Am saat ini diusir ning gudang tengah ning kanek koconi tapi cerita Mbak Ura cerita sopok-sopok makanya aku yang ngomong ngawak mendera ini tak sikit kata wakmu aku jombok usir yomboh suruh waaah usir lagi aku jahit kamar gunung lalu gak diusir wah ini ya kamar ini buri ini apa ini terus tak ingat ini itu apa? Yati. Yati kok Yati? Kan Yati hubungan api karena Bu Am Mami muan moro menipun Yati Yati Mami untuk Mami itu ini caranya Bu Am itu sebenarnya nomah di kuno di tengah-tengah kita kita ngomong kayak ini cendilo dan gak sumpek gudang kan gak cendilo ini tadi mereka kayak ada beras gak ada ini king gitu tapi gak ada cendilo wis gak usah bayi ya wis kuwi sak kamar kuwi gak usah dikai kamar ya wis kayak turu dikai dolanan gak apa bener jembar wis kuno aja masak wis kuno kuwi dadah ini kayak ungkos kosan yang nangis tadi ini anak-anak mas koi lo mau karo Ya nukari, wong anake dhewe wedoke nukari. Lha sapa? Pur. Pur wedok. Heeh. Nah. Pur iki pur wasik, pur wapesi jenenge. Kuwi jeneng nukari Bu Am. Aku iki kok dhewe mlebu Yati. Pas aku rungu dhewe. Oke, mbek anake iki. Dhewean, dhewean lho. Sing ndi? Iya, aku petukke. Mami. Sing ta. Sing petang pulih Pak Mbah Jo di ini sing dingi wong wis balik balik lho sing dingi satu iya sing dingi sing terakhir iki lho kan balik aku dingi sama tak dingi aku gering balik awakmu gak enak sing gendurene sampai ning embong-embong to kuwi apa sing 40 harinya kuwi petang pulih ya oke duduk berarti sing 3 3 selamat penting telu duduk satu sih saiki kuwi petukan Bu Aminan Jeger yang lebu merono kai lebu amat tu merana kali naik mobil anak anak karung buk tukaran gara-gara putu nyala apa putu ni putu ni nguyong-nguyong ini marah ini jenis arah cili nguyong-nguyong biar nguyong-nguyong ini dipegeliki saja ini mantu ni lebu amat memang mantu ni itu anaknya ya pukul ini mantu ni ben petang lu di pampers ini kan aku kan gerut ke teman dulu utang ini ngaku lho tahu 10.000 uang tidak? Uang Bandung utang meneh terlalu liku rewu ranyaur meneh aku yang ngomong dilakon ya jadi di utang aku telung peluru tahu tok ceritanya ngomongin sama Juli mengenaskan lah aku naik itu wek terus dipusir terus dipusir ya ampun ya naik dipusir aku ya kok nyadari aku tak gawe kamar yang gue kamar sini gue turu kaya dibunuh gue tak gawe jauh ceret senap iya saya ini kayak kangmu kuku ini anak luru tok anak luru tok gak anak akeh ya masalah dua anak saya itu masalah kan dua anak masalah kan tapi biar ki enek drau uang dengar berpuluh juta ya anak IKP jadi pegawai di Jakarta ya tetap masalah kering dari anak konconi tapi lek wah Rio yo tok kebuat malah nyompel nyompel sa anak putu ne putu nyompel nyompel serah anak sing gelem tandang gay kyo pola urip urip pada mana ni terus kalau saya sama anak mati ni kak ini sama sama sindi mati mbasan mati luwak kayak kebek kebek uang kebek anak-anak itu memang ini bentinannya ya dewi-dewi gak enak uang anaknya jadi pegawai kafe jadi pegawai masalah gak jadi pegawai masalah nek jadi pegawai ki boe pertama nih seneng terus nek boe ku emang gelem digowo ning gone anak ini sih gak masalah lek sing boe mau digowo digowo kuwi sing dadi masalah iki ning omah masalahe nek ning gelem digowo ya apa gak ya nelongso lek moro-moro sak urip-uripe ning ning kono terus moro-moro dijabut kongkon pindah ya ya yudar kuwi nelongso kok moe mergo gak ninggal kenal ninggal ni kaume kene iki le ora gelem ngono yo lek ning kono ngapik wong ning komplek iki kadang-kadang tapi buku sulu ning kene iso weneng kuwi ya tepan apik lek tepan ini sampean lek duduk sampean ki mau tengene gak gelem melati jahat ora ora seneng dene Mbak Yanti karo Latif Mbak Yanti Mbak Latif iki kok koyo piye ngono ya Latif iki mbok kesemben iki arek ku ngono kuwi sikape gak tau enek rendah diri ku lek wis ngomong-ngomong mbek koncone sing dinggul-nggul ni yune sing sogih wadin nani ko wadin risai ko wadin dikai mereka harus apa? Belum nani risai ki pendak nani pendak RP anak RP turu mulai sekolah kan reja karo kui bodal ni nisa kui terus ngomong nani langsung SMS nani ngomong ini aku lembak RP turu nani mbak Latif tong dah yuk kongkonan balik yuk rapi nambah aku saiki nganu lho saya kuaya turu aku pindah ngene mbakku sampe koyo ngene dilakoni aku rawani aku ngomong Latif Latif Jawa ta nek ngene iki gelem gak gelem dino lho yure kan dindi kok wis kadung ngene jenenge ning ngene bojone kliwon ngeterne sekolah biyen ning ngene bojone kliwon ya langsung mandek nih gue nipu jumi kliwon sampai Reza balik bu Reza ulangan nih makai ngulang apa lanjut gak aru terus pokok nih gue nipu kliwon nih gue rujaan nih gue nunggu bahan rujaan jambu-jambu gak ini gue tak kayak non gue rujaan terus rame mikir deketi omah ya rati blok singkat aku ngamuk nek pian kon ora umbah-umbah. Nah, tahu dra. Lha kok pian iki mbah-mbah. Aku alon-alon. Lha kok pian digawe. Mari. Ngene. Terus pian iki kluyur-kluyur iki mlebu tangane sik sewah pun sakmene klejingan pian. Kuwi disentak malih ngono tibake anggite gane aku jawane pian. Tibake lha kok kluyur-kluyur mlebu aku keceduk aku ndek pawon. Terus tang aku ngono. Wis. Aku ngira kok wedi. Terus nayan. Lagi gak tahu mbah-mbah sing minta celatu. Terus nang aku ngono tok wis wedi pian. Nah wis golek pangan. Cek kono mbah-mbah. Kono trimone masak lemong sak uwit. Masak sak uwit dhuwit dipampano tidak donya cirine. Jarisan sing 17 juta. Yang ben duit 17 juta enak gak keren entek gak keruntuk. Mbuh didelik nek kene engkoe kono mbuh aku. Lah koyo ngono lah kok dicik tukang ngono. Mangka nek gak sah kok lek bojo durung, durung iku lakone ala. Golek wong Bali ya kok wong Bali sing Islam gak enek. Heeh. Hmm. Awakmu jeneng gandul kenalan Ndra. Apa? Ganti pacar gak kenalan. Apa? Oh ya gak aku mati kok. Ya cerita Ndra aku etok-etok genjak curhat mergane aku ki mbokmu. Wong kabeh curhate ning aku. Awak mbok sependem dhewe kapan ning permukaan. Sabar. Ora aku ya sabar. Aku pomone dikuak. Oh gak. Ora gak mungkin anakku mbok aku pian suwaya gak aku. Gak mungkin aku dibuat anak, gak mungkin. Masalahnya anakku lho ya menungso sing api-api. Silap-silape wong. Ora slot-slot. Grendel lain slot. Tak slot. Sampir aja aku salah. Slot to. Salah di nomor gue berisa. Sopone. Saiki sopone. Ceritane sopone. Entah. Sombe ini gak enak pilihan kepala desa. Ya ini ikut nanti maju mana. Tak pandang mundur. Tidak akan gak, mundur. Gak pantang. Gak pantang gak mundur. Enggak, harus maju terus. Sehingga ini nek ikut jadi petinggi orang lila ini. Mereka bangunan ikan hari kabel. Montori sopo yang melebu. Yo apa geding. Hubungannya? Aku ngolok-ngolok ikan hari elek-elek anak. Kan gue dewe-dewe desa. Gak pak. Layak nih kamu gak dibangun Kendra. Gak enak dana desa nih. Gue mengembuh mempunyai di inti garu. Dan ini montore emat jadis emang. Yang mati itu iban kayu mati kan. Melebu nih ganduk gue. Tidur gawin ragati ganduk mbak emat. Baru kang hari. Nanti kang hari utang. Gak banget. Mpomo nih wong jadis. Ya suwi ibah gak iso entare. Heeh. Ibah wis mung kekean ya. Gak enek utang-utangan ya. Gak enek rasa dendam sing koyo kuwi jane asline. Mengkane aku ki ya rodok nirik-nirik nyingkre. Gak nemen-nemen. Dadi gak cek duwe dendam kesumat lah kene ya. Ya ora. Ya iso. Kok iso? Nek dendame aja sampe kono dadi. Lha apa hubungannya? Hubungannya mereka dia itu menggoni panggonan nih sing dek. Iku naik desa. Sing rintis mau nih desa. Saiki saya tak ceritani Pak Polis. Pak Polis 2 tahun. Pak Polis ini siapa? Oh si iya. Kepala desa Jen. Kan dia pegawai negeri. Utangnya pol-polan. Saiki main di dol. Pak Polis main di dol. Wah, utangnya banyak. Pak Polis pakai moro tuwane Mbak Arin lho. Duduk. Kuwi anake sapa to? Duduk iso Mbak Arin bareng iki. Iki kan bloke kono to dulur-dulurane iki. Iya duduk to. Duduk to. Iya, jalure lain. Tapi kan dulur-dulurane wong kono. Enggak dong. Masa to? Lain cuma tetangga. Oh. Tetangga dekat. Iya sak blok ngono to. Duduk dulur-dulure. Sing Mbak Arani dulure mungkin ngene Ndra. Mbak Sumiati kae, Mbak Ati, ya jeneng Sumiati. Kae Lendra sing omahe pojokan ngene tidak. Bengkel. Eh? Kok tidak? Kok tidak? Jai. sing omah rene kene ngene Pakde ya. Kene nek ngendi-ngendi-ngendi kene nek prapatane. Nek kene kae. Ke Sujaki to jenenge. Ke adik Pak Kolis. Ke adik Pak Kolis. Terus dadine koyoke dulure dhewe mergane Jai mengke anake Bik Salasa mung dulure. Dulure Mbak Arin kuwi marotwane Mbak Arin. Oh. Iku mbok bubung niku kuwi le mungkin ae. Berarti Pak E sapa jenenge? Bojone Mbak Arin. Bojone Mbak Arin sapa jenenge? Afka. Dian. Dian iku jek dulurane Bani Masdi. Iya tuh, yang BS kan adik Mbah Kodim. Kodim ini mungkin Mbah Mu. Tapi kalau Mbah Pak Kolis kan gak enak hubungan. Ya mereka ini Jai, mungkin Rabi adik Pak Kolis. Oh alah, ya wis. Jadi ini jadi enak pemenang berkat-berkat di TKI. Terus Pak Kolis nyawa. Pak Kolis kan saiki kan dua kan pegawai negeri. Pegawai negeri, luru-luru nih. Budiah saiki pensiun. Budiah pensiun? Pak Kolis ya pensiun. Pak Kolis pensiun. Saiki apa pone entek, saiki pindah ning Jember nggone anake perawan. Lha apa? Didol kabeh. Lha apa? Makane kuwi wong nek kurang ati-ati gak berkah, gak barokah dunyane. Lha kuwi omahe didol. Didol. Ning didol nggone ora, didol nggone wong bakul gedang. Jagung. Saiki akeh wong menyeki jagung manis kuwi ndek kono. Ndek kono kan digawe oh mama nemperan kan dingin dudung-dudung anaknya saya sapa? Widok gak aruh aku jenengnya anaknya aku yura aruh ibu diah ya jadi guru sak wen-wen kuning rong tahun nih tas roh lek enek guru budia baru kelas telur dan omah ikono bila pokoknya aku ini kadang kurang pengalaman aku sangat budia ini pokoknya karena indra nantai mbu pengen cuwili kan? Pengen cuwili. Tadi gak ketok. Gak ketok. Salemah. Ngono mau punya aku jalannya anu wong nyelok di wong cuwili gak ketok. Tutut. Wah. Nah, bunyi tutik kok ya. Yo aku salah kayak sampai yang. Ini gue jeblok-jeblok ndang ndang.